Qala al-Malik rahimahullah ta'ala bab as-sulh. Bab tentang sulh. As-sulh ini dibahas dalam jual beli dan dibahas secara umum. Karena memang sulh ini disyariatkan dalam banyak perkara, bukan hanya dalam jual beli. Secara bahasa dia qat'ul munaza'ah, memutus perselisihan. Memutus perselisihan. Adapun secara istilah syar'i, dia mu'aqadah yatawassal biha ila islahi bainal mutaqasimain. Dia adalah mu'aqadah, saling berakad, saling berjanji, yang akan menyampaikan dengannya untuk memperbaiki antara dua yang mendamaikan antara dua yang berselisih. Untuk mendamaikan antara dua yang berselisih. Ini namanya sulh, mendamaikan. Mendamaikan. Dan sulh itu boleh berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah, dan sepakat para ulama. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasulhu khair." Sulh, berdamai itu baik. Berdamai itu baik. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan dan banyak hal. Beliau selalu mengadakan islah, perbaikan, perdamaian antara yang berselisih. Antara yang berselisih. Secara umum juga beliau katakan as-sulhu jaiz bainal muslimin. Sulh itu adalah boleh antara kaum muslimin, illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. Kecuali sulh, perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram, tidak boleh. Sulh boleh kecuali yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tidak boleh. Jadi boleh berdamai, tapi masih di bawah hal-hal yang dibolehkan dalam syariat. Dan banyak ulama menukil kesepakatan akan bolehnya melakukan sulh. Kata beliau rahmallahu dalam pembahasannya, waman asqata ba'da dainihi, ini namanya sulh. Awwahaba gharimahu ba'dal aini allati lahu fi yadihi jaza. Siapa yang menjatuhkan, menggugurkan sebagian utangnya. Jadi ada orang berutang kepadanya, tapi dia gugurkan sebagiannya. Awwahaba gharimahu ba'dal ain, atau dihibahkan gharimnya. Siapa gharim? Gharim al-maghrum, yang diutangi. Tidak? Seperti qatil al-maqtul, yang dibunuh. Ini gharim al-maghrum, yang diberikan apa? Pinjaman. Dia kasih barang, dia hibahkan sebagian barangnya. Paham kan? Dia hibahkan apa sebagian apa? Barangnya. Allati lahu, yang dia miliki, tapi fiyadihi, tapi di tangan gharimnya. Dipaham ini? Ya, jaza, semuanya ini boleh. Ini namanya sulh. Ini langsung ada dua bentuk di sini, apakah mali atau berupa utang uang. Dia utang misalnya 500 ribu. Ya, 500 ribu. Saya bilang pada saat datangnya, waktu sadat, waktu bayar, bayar saja 250. Alhamdulillah untuk antum 250. Boleh. Boleh. Demikian pula barang. Demikian pula apa? Barang. Dia utang barang, kemudian kita jatuhkan sebagiannya, boleh. Masuk dalam ayat tadi, wasulhu khair. Sulh itu apa? Boleh, baik. Tapi ada syaratnya. malam yaj'al wafa al-baki syartan fil hibati awil ibra'i, selama dia tidak menjadikan pembayaran sisanya, penunaian sisanya sebagai syarat dalam pemberian itu atau pelepasan itu. Ya, atau pelepasan itu. Artinya dia begini. Saya sama Mubar. Mubar ada utang sama saya 500 ribu. Dia bilang ke saya, saya mau bayar utangnya, utang saya sama antum 500 ribu. Saya mau bayar 250 sekarang, tapi syaratnya gugurkan 250 ini. Dipahami? Jadi yang tentukan. Antum paham ini? Jelas seperti itu. Mubar ada utang sama saya 500 ribu. Dia kata, Ustaz, saya mau bayar ini utangku, tapi saya hanya bisa bayar sekarang 250 dengan syarat kamu hanguskan sisa utang saya. Boleh gak itu? Tidak boleh. Itu adalah menghalalkan yang haram. Nah, itu hak saya 250. Dia mau bayar dia tahu yang berutang, dia juga yang kasih syarat. Tahu kan? Tidak boleh. Demikian pula barang. Saya kasih kepada kamu ini barangnya ini, sebagian ini. Tidak ada yang syarat kamu ibro. Kamu gugurkan sebagian yang tadi, yang lain. Asalnya misalnya anggaplah kita berjanji apa mubah di kampung antum? Apakah di sana? Mangga, oke. Ketahuan ya, banyak mangga berarti sana. Dia ada mangga, dia berjanji sama saya. Ya, berutang mangga. Dia harus bawa dari Mubar ke Makassar 100 karung mangga, kita mau jual di sini. Ya, janjinya tahun depan. Tapi tiba-tiba 6 bulan kemudian dia bawa, ini ada mangga saya ini 50 karung. Kalau Ustaz mau saya bawakan, tapi gugurkan 50 karung berikutnya karena saya cepat ini. Saya dahulukan waktunya, kan belum datang waktu sadatnya, waktu pemenuhan janji. Gugurkan 50, saya bawakan ini. Seperti itu. Ini syarat dalam solat. Ini syarat. Tidak boleh. Ini terdapat penghalalan yang haram. Ya. Juga terdapat pengharuman yang halal. Ya kan? Kan halal bagi saya 50 karung lagi. Sekarang dia sudah haramkan saya dari 50 karung. Ini kalau dia persyaratkan. Adapun tidak ada syarat apa-apa, setelah itu di akhir, ini lebihnya atau ini kurang tidak apa-apa. Kurang tidak apa-apa misalnya. Tak? Yang membayar dia bilang ini lebihnya tanpa syarat. Boleh. Atau yang punya ini bilang tidak apa-apa kurang. Di akhirnya. Tidak apa-apa. Nah, tapi kalau disyaratkan di awal, ini tidak dibolehkan. Disyaratkan di awal, ini tidak dibolehkan. Au yamna'u haqqahu illa bidzalik, atau dia menahan haknya kecuali dengan itu. Artinya sekarang sebenarnya sudah datang waktu sadatnya. Waktu sadatnya, waktu bayarnya. Tapi dia tidak kasih kecuali dengan syarat kamu potong setengah. Paham gak ini? Paham kan? Kalau tadi kan langsung. Dia sekarang tidak bersyarat di awal. Tapi datang pembayaran utangnya, dia bilang, saya tidak mau bayar kecuali kamu gugurkan sekian. Paham kan? Ini boleh atau tidak ini? Tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Jelas kan? Tidak dibolehkan sulus seperti ini. Karena tadi terdapat penghalalan yang haram atau pengharuman yang halal. Tidak boleh. Au yadu ba'dul mu'ajjal liu ajil lahul baki. Atau dia letakkan, digugurkan sebagian yang dicicil supaya dia segerakan sisanya. Dia lunasi apa? Sisanya. Boleh enggak seperti ini? Jadi tadi asalnya misalnya saya beli sama Mubar suatu barang cicil 10 juta. Nah, dia cicil harga berapa? 10 juta. 10 bulan. 10 bulan. Sekarang dia bilang kamu enggak apa-apa. Kamu bayar saja 7 bulan langsung tunai, saya gugurkan 3 bulan. Boleh enggak ini? Paham enggak? Jadi sudah bayar, ini mau cicil tadi. Tapi di tengah perjalanan, karena mungkin dia butuh uang atau apa, langsung bayar saja untuk langsung saja 7 bulan saja hitungannya. Yang 3 bulannya apa? Gugur. Akhirnya sekarang jadinya berapa? 7 juta, asalnya tadi 10 juta. Paham kan? Boleh enggak seperti ini? Kalau penulis bilang enggak boleh, kan ini atopkan kepada yang enggak boleh tadi. Dan ini madhab. Ini apa? Madhab. Ya? Sisi enggak bolehnya mereka katanya karena ini adalah riba. Riba. Dia jual sebagian hartanya dengan sebagian hartanya. Dan ini pendapat mayoritas orang Hanafiya, Malikiya, Syafi'iya dan madhab orang madhab Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim dan Asy-Syaukani, juga pendapat Ibnu Abbas dan Ibrahim An-Nakhai, boleh. Ini hal boleh. Kenapa? Kan ada maslahatnya bagi yang berutang. Ya kan? Ada masalah bagi yang berutang. Ya? Dan maslahat juga yang diutangi. Nah, maslahat bagi yang diutangi dan maslahat juga bagi yang berutang. Apa maslahat bagi yang diutangi? Yaitu segera dibayarkan utangnya. Paham? Maslahat juga untuk yang berutang, kenapa? Karena sebagiannya gugur. Paham gak ini? Berarti ada masalah di mana ini? Kalau ada masalah dari dua sisi, riba atau tidak? Nah, kalau ada masalah dari dua sisi? Tidak. Paham sisinya? Masalah bagi yang mengasih utang tadi, kan tadinya harus dia cicil setiap bulan selama 10 bulan, sekarang dia dapat langsung satu kali 7 juta. Anda paham gak ini? Jelas kan? Masalah juga bagi yang berutang karena kurang utangnya. Tadinya 10 menjadi berapa? 7. Masalah dari dua sisi. Itu sisi pembolehan. Sisi pembolehannya. Dan ini pendapat yang kuat dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kuatnya adalah boleh. Penulis bilang tadi apa? Tidak boleh. Kecuali dia syaratkan di awal. Tahu syarat di awal? Dia bilang, ya, kalau kamu cicil sekian, kalau kamu cash sekian, terus berpisah. Berpisah tanpa ditentukan cicil atau apa? Cashnya. Paham? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada dua akad yang mengembang di atasnya. Paham? Ini asalnya ini memang akad cicil, kemudian setelah itu dia lambat bayar lunas. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan dikurangi utangnya. Berbeda kalau bank. Ini jahatnya lagi bank di sini dan itu ribanya dia. Jangan sampai kita bilang di sini boleh, nanti kita bolehkan bank. Beda, bank enggak. Kalau antum bayar lebih duluan dari waktunya, malah antum kena penaltinya. Arti ada tambahan lagi, bukan dia kurangi, malah dia tambah. Ini haram, kan ini riba. Dia lipat gandakan harta. Berarti ini masalah untuk siapa? Untuk siapa? Ya, satu pihak saja. Antum paham ini? Jadi bank sekarang, boleh antum bayar misalnya asalnya 2 tahun, boleh antum bayar lunasi waktu setahun, enggak apa-apa. Seperti banyak orang-orang yang cicil begitu, akhirnya dia tobat dari bank, dia mau selesaikan cepat. Dia mau selesaikan cepat, dia bayar setahun. Ternyata kenanya juga. Kena juga. Paham? Seharusnya namanya bayar cepat berarti dikurangi. Karena alhamdulillah cepat. Tapi ini malah dia apa? Tambah harganya. Tambah ribanya. Ini menunjukkan dia memang ingin melipat gandakan apa? Harta. Ini haram. Karena keuntungannya sepihak. Keuntungannya apa? Sepihak. Nah, ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Memakan harta manusia dengan batil. Memakan harta manusia dengan batil. Selesai. Kemudian kata beliau rahmatullah, wajud iqtida'ul dhahabi anil waraqi wal waraqi anil dhahabi idza aqadaha bi si'ri yaumiha wa taqabada fil majlisi. Masyaallah. Boleh iqtida'ul dhahab anil waraq. Boleh menunaikan dhahab dari warok, lembaran, uang lembaran. Maksudnya boleh membayar dengan emas utang uang. Paham gak ini? Dia berutang warok, kertas, uang kertas. Dia bayar dengan apa? Emas, boleh. Atau sebaliknya, dia punya utang uang emas, dia bayar dengan apa? Dia punya utang uang emas, dia bayar dengan apa? Warok, wal warok anil dhahab. Nah, dia bayarkan dengan uang kertas dari utang apa? Dari utang apa? Emas. Kan boleh utang. Boleh ke utang emas? Hah? Pertama dulu, boleh utang emas? Atau tidak? Boleh ke utang emas? Kalau emas dengan emas, boleh enggak? Utang. Emas dengan emas. Boleh enggak? Tidak boleh. Riba nasiah. Walaupun tidak ada tambahannya, emas dengan emas tidak boleh diutangi. Riba nasiah. Sama bang. Pemahaman salah ini. Riba nasiah. Kalau emas dengan emas tidak boleh. Tapi kalau antum utang emas dengan uang rupiah, boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Tidak boleh. Harta kubut. Karena sama-sama barang riba. Jenisnya sama niat. Tuh. Kan uang dengan emas harus apa? Tak kubut. Anda paham gak ini? Kan uang dengan emas harus apa? Tangan ke? Tangan. Paham? Tidak boleh utang emas dengan bayar, mau janji bayar uang. Hati-hati, jangan salah paham. Sekarang dia punya utang rupiah, rupiah dengan rupiah. Tapi dia mau bayar dengan emas. Bukan utang rupiah mau bayar dengan emas, memang bukan. Dia memang asalnya utang rupiah, tapi pada saat sadar, hati-hati ini beda masalah ini. Utang emas dengan emas tidak boleh, karena nanti akan riba. Utang uang dengan emas juga tidak boleh, itu riba. Karena emas dengan emas syaratnya sama takobut. Emas dengan rupiah syaratnya takobut, tidak harus sama. Bang, masalah kita sekarang, antum punya utang rupiah. Dah? Paham gak ini? Atau antum punya utang apa? Rupiah saja atau apa? Emas saja. Emas saja. Ya, utang nilainya. Emas. Ya, bukan utang emas dengan emas. Antum misalnya pernah pinjam emasnya, kan boleh korup. Paham? Tahu utang emas dengan emas? Bukan mau beli emas. Ini maksud utang emas dengan emas, antum korup, antum pinjam emasnya. Berarti ini antum utang apa namanya? Utang emas. Kan begitu? Pinjam, bukan mau beli. Bukan mau beli. Antum pinjam emas. Boleh enggak antum ganti dengan rupiah? Saat sadar. Atau utang rupiah. Utang rupiah 100 ribu. Antum pinjam uangnya 100 ribu. Kan boleh utang. Rupiah tak? Paham ini? Boleh. Sekarang. Antum bayar dengan emas. Boleh enggak? Itu permasalahan sekarang. Masalah pinjam bukan membeli. Ya. Sama dengan emas tadi. Bukan beli emas dengan emas. Utang beli enggak boleh. Tapi utang pinjam, antum pinjam langsung emasnya. Bukan pergi pesan di toko. Saya bayar bulan depan. ini riba, paham? Ini namanya beli, ini utang pinjam. Antum pinjam mau pakai ke mubar misalnya. Oh, enggak boleh, haram ya. Haram mubar pakai emas. Iya. Iya. Iya, anggaplah uang, dong. Atau emas tadi, mubar punya istri. Ya, dia pinjam emas istrinya pasti roh. Ya kan, sama-sama belum ada, kan baru dihayal ini. Ya, alhamdulillah. Jadi mubar mau ke Muna, mau pakai emas, itu hal biasa. Karena Aisyah pernah pinjam emas istri Nabi yang lainnya. Itu namanya pinjam. Beda kan ya, akad jual beli sama akad apa? Pinjam. Utang karena hasil dari jual beli dan utang karena hasil pinjam, beda. Jadi mubar pinjam emasnya 100 gram. Masya Allah, satu stel dari atas sampai bawah biar hidung ada emas. Iya, paham kan? Iya, seperti itu. Dia pulang kampung, berarti kan dia utang. Boleh gak emas ini 100 gram nanti dia dari ke Makassar, istri yang sudah jatuh hati sekali, merengek-rengek, beli ini abi sama Pak Sirot misalnya tuh. Ini utang emas, boleh gak dia bayar pakai rupiah? Paham gak ini? Dia bayar pakai rupiah. Atau dia utang uang, dia datang dari mubar di sana banyak tambang emas. Nah, dia utang sebelum ke mubar, dia pinjam sama Pak Sirot berapa? 100 juta. Ini gak tahu untuk apa itu. Jelas dia utang berapa? 100 juta. Boleh sampai di sana, Masya Allah dia tambah emas, dapat emas satu karung. Boleh gak dibayar saya pakai emas? Paham kan? Ini pembahasan. Nggak ada utang rupiah. Dia bukan utang. Memang rupiah. Tapi setelah itu, dia dapat apa? Emas. Boleh gak dia pakai bayar? Dia bilang, penulis bilang, ya juz. Boleh, tapi bisi iriyaumiha, hati-hati dengan harga hari dia utang. Dengan harga hari dia utang, ini yang paling penting. Artinya gini, antum utang 10 tahun yang lalu, ini pinjam emasnya. Dah, dulu 10 tahun yang lalu harga emas 250, sekarang sudah berapa? Anggaplah 750. Sudah 750. Paham ini? Dia bayar apa? Sementara dia utang dulu 5 gram. Harga sekarang atau harga dulu? Hah? Dilihat sekarang. Bisi iriyaumiha. Nah, di hari dia dipinjam, walaupun ini ada dua model ini, bisa si iriyaumiha sekarang, bisa si iriyaumiha yang dulu. Paham? Walaupun lebih kuatnya, lebih dekatnya, harganya saat pinjam, karena saat akad. Saat apa? Saat akad. Karena nanti di sini berarti terdapat tambahan. Kalau antum katakan apa? Harganya sekarang. Dipaham ini? Kalau harganya sekarang berarti itu ribanya. Iya kan? Karena terdapat tambahan. Ini Masya Allah. Terus wataqabadho fil majlisi. Di saat mereka tadi mau, saya mau bayar pakai emas, saya mau bayar pakai rupiah saja, sudah langsung penyerahan. Bukan saya bayar ya bulan depan pakai emas saja. Oh salah, riba. Jadi kapan dia mau bayar, datang saya bayar pakai emas. Walaupun kalau dia jual emasnya baru dia bayar, itu lebih utama, kan lebih aman daripada ragu riba atau tidak ini nanti. Tapi boleh ini kalau langsung bayar saat itu. Jadi dia bilang, berapa dulu utangku Abu Ahmad? Ya 1 juta. Sudah 1 gram sekian, berarti saya mau bayar pakai emas. Takabadho di majelis. Nah, langsung. Kenapa disarankan takabadho? Karena beda, ini rupiah sama emas. Emas sama rupiah. Kalau emas sama rupiah, rupiah sama emas, apa syaratnya? Syaratnya apa? Satu, apa itu? Takabadho. Paham kenapa dipersyaratkan ini? Jelas ya? Boleh dengan syarat seperti itu. Boleh dengan syarat seperti itu. Kapan dia hanya bilang, saya mau bayar dengan emas nanti. Dari awal ini dia bilang, saya utang 100 juta, nanti saya bayar dengan emas. Dari awal. Riba. Karena ini sudah akad. Ini di akhir baru dianggap begitu. Dia mau bayar, dia tidak punya rupiah. Dia hanya punya emas. Paham kan? Sudah, langsung dia bayar saat itu. Boleh. Kenapa dibahas ini? Ini termasuk sul. Termasuk apa ini? Sul. Iya kan? Dia berdamai kan? Asalnya kan uang harus bayar dengan uang. Sekarang dia bayar dengan apa? Emas. Sul. Masya Allah. Iya. Selesai. Kemudian Masya Allah selanjutnya. Wa man kana lahu ala ghairi haqqun la ya'lamuhu al-mudda'a alayhi fa sawalahu ala shay'in jaza. Masya Allah. Siapa yang punya hak atas selainnya tapi la ya'lamuhu al-mudda'a alayhi. Jadi ada al-mudda'i, ia mengaku punya hak, itu namanya al-mudda'i. Al-mudda'a alai, yang pihak lawannya, yang apa? Yang diakui atasnya dia punya hak kepadanya. Misalnya saya sama Mubar tadi. Saya ini, saya mengaku punya barang terhadap Mubar. Saya mudda'i, ia mengaku. Mubar al-mudda'a alai. Apa berarti al-mudda'a alai? Abu Ahmad? Ya, si muda alai apa namanya terjemahannya? Pihak kedua ya. Kalau dalam istilah ya, pihak pertama saya al-mudda'i. Ya. Pengklaim. Oh ya, Masya Allah. Ini yang diklaim. Hah? Ya, saya menuduh. Kalau masalah sumpah, masalah sumpah, saya menuduh. Ini yang dituduh, begitu. Kalau barang jangan tertuduh, itu seperti mencuri dan iya. Paham? Ini yang bahasa Abu Ahmad tadi. Wah, Masya Allah, agak canggih sedikit. Saya yang mengklaim ke Mubar bahwa saya punya barang pada dia. Paham ini? Jelas ini? Iya, ini Masya Allah. Gimana ini? Tapi masalahnya, jadi saya mengaku punya barang kepada orang itu, tapi la ya'lamul mudda'a alaihi. Si Mubar tidak tahu barang apa. Paham kasusnya Mubar? Mubar, saya ada hak sama antum. Saya tidak tahu. Apa harus dilakukan? Kata beliau, fasolahu ala syai. Keduanya melakukan islah atas sesuatu. Sudah ini saja. Jaza, boleh. Paham kan? Ini hukumnya adalah apa? Boleh dan ini pendapat jumhur. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Iya, tapi ada setelahnya. Fa in kana ahaduhuma ya'lamu. Terus tadi itu, yang tadi dulu itu, kalau Mubar mengingkari, maka wajib dia sumpah. Itu dalam kaidahnya. Jadi saya mengaku punya barang sama dia. Paham? Wajib saya tegakkan bayyinah. Wajib saya tegakkan apa? Bukti. Ini buktinya kalau saya punya barang sama dia. Dipahami ini? Kalau dia mengingkari, kalau dia pasrah, oh iya memang kita punya barang tapi saya lupa apa. Sehingga kita melakukan islah, berdamai, ini saja, ini kayaknya. Nah, boleh. Tapi kalau dia mengingkari, enggak ada. Wajib dia sumpah. Saya hanya tegakkan bukti, dianya sendiri harus apa? Bersumpah. Paham kan? Sekarang Mubar sudah akui. Betul. Kata beliau, fa in kana ahaduhuma. Ini lebih condong ke pembahasan qaidul fikih ya, daripada apa? Fikih. Tapi perlu dalam masalah asal. Fa in kana ahaduhuma ya'lamu kadhiba nafsihi. Kalau salah satu dari keduanya tahu dia dusta dirinya, fasulhu batil fi hakim. Maka sulhu batil pada hakmu. Ada yang gini. Saya mengaku tadi saya punya hak pada Mubar. Tapi saya tahu ini hanya, memang saya ingin saja memerasnya. Paham? Saya sadar kalau dia ini karena banyak urusannya, orang proyeknya di mana-mana misalnya Mubar, Masya Allah banyak urusannya. Saya akui saja. Kamu punya utang sama saya. Ini kan dia orang banyak uang ya. Dia langsung kasih. Paham kan? Tapi kalau salah satunya tahu dia dusta, maka sul di situ batil. Berarti tadi itu uang yang dikasih adalah memakan harta manusia dengan cara apa? Batil haram. Tamu bar haram. Jelas ini? Jelas ya? Haram, tidak boleh, tidak boleh. Ya, ini masuk dalam memakan harta manusia dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Tidak dibolehkan dalam syariat. Tidak dibolehkan dalam syariat. Walaupun dia ridho. Mubar ridho. Karena daripada masalah. Dia ridho kan. Tapi bagi saya, haram. Kenapa? Karena saya memakan hartanya mubar dengan cara apa? Ya, batil. Jadi bukan ridhonya. Tapi cara saya untuk mendapatkan ini harta adalah apa? Batil. Jelas ya? Jelas ini. Alhamdulillah. Iya. Wa man kana lahu haqqun 'ala rajulin. Ini lagi kisah lain, kasus lain lagi. Cabangnya, wa man kana lahu haqqun 'ala rajulin la ya'lamu qadrahu. Siapa yang punya hak pada seorang lelaki tapi kedua-duanya tidak tahu kadarnya. Jadi yang mengklaim ini enggak tahu berapa. Yang diklaim juga enggak tahu berapa dulu itu utangnya antum. Saya juga sudah lupa, dia juga sudah lupa. Gimana ini? Sementara kalau tidak kasih tunaikan di dunia ini, bahaya di akhirat. Kita di kisos. Kita di apa? Di kisos. Iya kan? Saya akan datang menagih utangku sama Mubar. Kalau dia sudah, dan di sana bukan bayar pakai uang, tapi pakai amalan. Bayarnya di sana pakai amalan. Mubar kasih amalannya ke saya kalau memang benar. Ini mah baik. Keduanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fastolaha alaihi. Keduanya melakukan perdamaian. Sudah berapa saja kita ketemukan saja pertengahannya. Ya, dia bilang saya ingat mungkin 100, ikannya 50. Sudah berapa saja. Suluh itu namanya. Tambah boleh. Jaza. Itu boleh. Ini cabang-cabang dari masalah apa? Suluh. Karena kenapa? Dua-duanya apa? Ridho. Dan memang punya hak. Dua-duanya ridho dan memang apa punya hak. Ini masya Allah. Iya. Kemudian setelahnya, selesai. Sudah selesai. Beliau hanya menyebutkan setelah itu, ada beberapa cabang lagi yang tidak disebutkan oleh penulis, tapi mirip saja semua dengan di atas tadi itu. Mirip. Alhamdulillah selesai. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan akad, wakalah, wakil, seputar makelar dan semisalnya. Ya? Atau apa sekarang? Agen? Rentenir? Lain lagi. Masa rentenir pakai wakalah? Ya, ada apa antum ini? Jauh sekali. Antum dan antum di, assalamualaikum. Kenapa bisa masuk rentenir? Alhamdulillah. Ini akad wakalah. Masih banyak ini bab per babnya. Akad wakalah, akad syarikah. Banyak. Masih banyak. Antum bersabar. Ya. Intinya ini. Antum bersabar. Ini yang beratnya. Ini nih. Sisanya ini yang berat. Sama nanti sedikit masalah perceraian. Sedikit masalah apa? Perceraian. Kalau lewat ini jual beli sama perceraian, setelahnya sisa baca-baca saja. Masalah perbudakan, masalah hibah, masalah wakaf, minuman, makanan, itu kan masalah-masalah tidak rumit. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan bisa selesai sisa berapa bulan. Ini yang paling pegang ini.